بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita melanjutkan dari masailul jahiliyah yang kedua disebutkan oleh muallif rahimahullah, innahum mutafarrikun dinihi. Sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah itu mutafarriquna fi dinihi. Mereka itu berpecah belah, bertafarruq di dalam agama mereka. Hal ini kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 32. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Kullu hisbim, masing-masing hisb, masing-masing kelompok, ya, dari kalangan mereka, bima ladaihim, dengan apa yang mereka miliki, farihun, mereka itu merasa bangga. Ya, kullu hisbim bima ladaihim farihun, masing-masing dari mereka itu merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Ya, lalu sehingga kata mu'alif, wa kadzalika fi dunyahum, demikian pula dalam urusan dunia mereka. Kalau terkait dengan pemahaman agama mereka, mereka bermacam-macam model ibadahnya, beragam-ragam keyakinan-keyakinannya, maka demikian pula kata mu'alif, fi dunyahum, dalam urusan dunia mereka. Artinya mereka saling berperang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Wa yarawna anna hadha huwa shawab. Lalu kata Syekh rahimahullah, mereka berpendapat bahwa inilah cara yang benar. Mereka berpendapat inilah cara yang benar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata bil ijtima' fid din, sehingga Islam yang didatangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam datang membawa prinsip al ijtima', bersatu, dibangun di atas tauhid dalam beribadah kepada Allah. Lalu beliau membawakan surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuha, telah disyariatkan untuk kalian agama yang diwasiatkan oleh Allah kepada Nuh, walladzina auhayna ilaik, apa yang kami wahyukan kepada engkau Muhammad, wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami wasiatkan kepada Nabi Musa dan Isa. Apa wasiatnya? An aqimuddina wa la tatafarraqu fihi, agar kalian menegakkan agama dan tidak berpecah belah. Itulah masalah yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, bahwa orang jahiliyah itu berpecah belah di dalam beribadah kepada Allah. Mereka bangsa Arab, sebelum datangnya Islam, sebagian mereka menyembah berhala. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah patung, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah beribadah kepada orang soleh, bahkan ada yang menyembah batu dan pohon. Itulah kondisi orang jahiliyah. Baik itu kitabiyin atau umiyinnya. Baik orang yang telah diberikan kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, ataupun orang umiyinnya, orang Arab yang tidak memiliki kitab. Nah, masing-masing kelompok tadi yang nyembah matahari membanggakan dengan sesembahannya berupa matahari. Yang nyembah malaikat membanggakan dengan malaikatnya. Yang nyembah orang soleh membanggakan orang solehnya. Kullu hisbim bima ladaihim farihun. Masing-masing bangga. Ini musibah ini. Ada orang menyembah selain Allah kok bangga. Jadi lengkap sudah. Ukubah siksa yang Allah berikan kepada mereka. Ya, ini ketika orang bangga dengan kebatilan. Seharusnya kalau orang salah, ngaku salah, tobat ya. Iya, nah, ini sudah keliru, malah bangga dengan kekeliruannya. Ini musibah besar. Sehingga Allah katakan, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Ya, mereka tidak memandang keyakinan itu hak atau batil. Yang penting, inilah ajaran nenek moyang kami, masyarakat kami, keluarga kami. Tidak peduli benar atau salah, yang penting ini sudah ada. Nah, dan bangga dengannya. Nah, inilah namanya ukubah. Suatu musibah yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Padahal seluruh manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, mentaati Allah Ta'ala. Bukan mentaati kemauan banyak orang. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali wajib untuk menjalankan tauhid, beribadah kepada Allah saja melalui bimbingan para rasulnya. Iya. Sehingga ma'asyiral muslimin, agama yang kita beribadah kepada Allah semata ini adalah ajaran yang tauqifiyah. Agama yang sudah baku aturan-aturannya dari sisi Allah Ta'ala melalui syariat ajaran yang diterangkan Rasulnya. Jangan mencari syariat-syariat baru. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Coba lihat surat Asy-Syura 21. Apakah mereka punya sekutu-sekutu dari selain Allah? Yang syara'u lahum, mereka membuat syariat-syariat dalam agama. Ma lam ya'zan bihillah, dengan sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah. Ya, ma'asyiral muslimin, sehingga orang-orang jahiliyah yang mereka membuat syariat-syariat sendiri. Dan masing-masing kelompok berbangga dengan syariatnya masing-masing. Ya, bahkan sampai terjadi pertempuran dan peperangan di antara mereka. Ini semua adalah akibat dari keluar dari agama Allah Ta'ala, yaitu agama At-Tauhid. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga disebutkan oleh Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang ayat ini, kullu hisbim bima ladaihim farihun. Artinya, mereka itu bangga. Apa yang mereka banggakan masing-masing kelompok? Yuhakimuna li anfusihim bi annahul haq. Mereka menghakimi diri mereka sebagai orang yang benar. Wa ana ghairuhum ala batil. Padahal selain mereka dianggap batil. Wa fi hadza tahdzirun lil muslimin min tasattutihim wa tafarruqihim farqan kullu fariqin yata'assabu bima ma hum min haqqin wa batil. Sehingga ayat ini, kata Syaikh Nasir As-Sa'di, peringatan bagi kita umat Islam, ya, dari berpecah belah dari jalannya Allah. Karena kalau sudah berpecah belah dari jalan Allah, kullu fariqin, masing-masing kelompok nanti akan ta'asub dengan apa yang ada bersama mereka dari kebatilan. Ya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Demikian pula Allah sebutkan bagaimana akibat dari berpecah belah, tidak berjalan di atas agama tauhid. Agama tauhid yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata mu'alif di sini disebutkan tadi, wa kadzalika fid dunyahum. Demikian pula mereka di dunia itu, ya, saling berpecah belah. Akibat prinsipnya berbeda, berselisih, akhirnya berperang. Coba lihat bagaimana Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj, dua suku besar yang ada di Medina. Kalau ditelusuri nasabnya itu masih satu nasab. Iya. Tetapi mereka ketika keluar dari tauhid, tidak mengikuti ajaran tauhid, sehingga mereka berperang. Sampai disebutkan hampir 100 tahun perang keluarga antara Aus dan Khazraj. Perang 100 tahun. Ya. Bapaknya ketika berperang, kemudian tak kala mau meninggal, wasiat kepada anaknya, itu adalah musuh-musuh kalian, lawan mereka. Nanti diwariskan lagi kepada cucunya, itu musuh kalian, lawan mereka. Demikianlah peperangan akibat dari tafarruq, keluar dari agama Allah. Demikian pula Ahlul Kitab, Yahud, Nasara. Ternyata mereka juga, kata Allah Ta'ala, dikisahkan bagaimana kondisi mereka di dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Ya, Allah katakan, ba'suhum bainahum syarid, tahsabuhum jami'a wa kulubuhum syatta. Ya, ba'suhum bainahum syadid. Di antara mereka, pertentangannya, perlawanannya, perselisihannya itu sangat keras. Satu kelompok dengan kelompok yang lain saling menyikat, menyikut. Ya. Tahsabuhum jami'a, kamu sangka mereka bersatu. Wa kulubuhum syatta. Tapi hati-hati mereka itu berpecah belah. Al-Hasyr ayat 40. Itulah kondisi orang Yahudi yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah waktu itu. Ya, kamu kira mereka orang Yahudi bersatu, tapi sebenarnya hatinya saling berperang. Tapi kalau sudah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersatu. Itu anehnya. Jadi kalau tidak sedang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang sendiri. Nanti kalau memusuhi Nabi baru gabung, bersatu, ya. Bersatu. Itulah kondisi mereka. Jadi nampaknya bersatu, tapi kalau dibuka tabir keadaan mereka, wah sebenarnya carut marut mereka, terpecah mereka, terpecah sebenarnya, cuman tunggu aja kehancuran mereka. Demikian pula orang Nasoro, Ahlul Kitab, lihatlah surat Al-Maidah yang 14. Wa minal ladina qalu inna Nasoro akhadna mithaqahum fanasaw hazzam mimma zakaru bih fa akhrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'u. Surat Al-Maidah ayat 14. Dan di antara orang-orang yang mereka mengatakan kami adalah Nasoro, ya, akhadna mitsaqahum, kami ambil dari mereka perjanjian mereka, fanasau hadza, mereka pun melupakan bagian yang mereka telah ambil dari persaksian dengan Allah Azza wa Jalla. Fa akhrayna bainahumul adawata wal baghdha, maka kami timpakan kepada mereka permusuhan dan kebencian. Ya, saling satu kelompok dengan kelompok yang lain saling memusuhi, memerangi, muncul kebencian, dendam ila yaumil qiyamah, ini berlangsung sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullah, dan kami akan ceritakan kepada mereka, Allah akan ceritakan kepada mereka bima kanu yasna'u, dengan apa yang mereka lakukan. Para pendengar sekalian, barakallahu fikum, jadi nampak jelas di sini bahwa orang jahiliyah mereka itu saling berperang. Ya, akibat mereka tidak berjalan di atas tauhid kepada Allah. Mereka tidak berjalan di atas fitrah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agama yang lurus. Dalika dinul qayyim. Inilah Islam. Jalan yang lurus. Agamanya Allah. Walakina aktharan nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan orang tidak mengetahui. Ya. Maka kita sebagai seorang muslim, jangan sampai melakukan perkara yang akan memecah belah umat Islam. Apa itu? Beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah melakukan penyimpangan dari mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ini akan memunculkan banyak pertentangan dan perselisihan. Bahkan bisa sampai pada tingkat pembunuhan. Lihat bagaimana orang-orang Syiah. Ya. Setelah mereka meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai Rabbul Alamin. Sampai kemudian punya keyakinan. Keyakinan yang lainnya. Sampai akhirnya mereka bersembunyi di balik pengaku pencinta Ahlul Bait. Tapi nyatanya mereka memusuhi orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Ya, memusuhi Abu Bakar, memusuhi Umar bin Khattab, dan setiap orang yang mencintai mereka. Ya, dan ini kenyataan pahit. Dan kenyataannya memang demikian. Ketika keluar dari jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tauhid wasunnah, maka disitulah letak munculnya perpecahan sebenarnya. Ya. Lalu kata muallif di sini, ya. Beliau menyebutkan setelah Allah taala menerangkan bahwa akibat perpecahan itu munculnya permusuhan, perpecahan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama bil ijtima, bersatu di atas tauhid. Ya. Agama tauhid. Lihat surat Asy-Syura ayat 13. Ya. Syara'a lakum minad-din. Telah disyariatkan oleh Allah dari agama ini. Agama tauhid. Yakni ma wasa bihi Nuha, apa yang telah diwasiatkan oleh Allah taala kepada Nabi Nuh. Wa auhayna ilaik, apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wasa bihi Ibrahim, apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim wa Musa dan Isa. An aqimuddin wa la tatafarraqu fi, agar menegakkan agama dan tidak berpecah belah. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, maka huwa alladhi syara'ahu Allah wa iqamatuddin. Itulah menegakkan agama dan tidak berpecah belah. Inilah syariat Allah. Ya. Wa huwa dinun Nuh, itulah agama Nabi Nuh, agama tauhid. Wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan agamanya Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini disebut dengan ulul azmi. Ya. Bahwa semua ulul azmi ini adalah diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan beribadah kepada Allah saja, la syarika lahu, tidak menyekutukan Allah. Iya. Sehingga agama Allah Ta'ala yang diajarkan oleh para nabi dan rasul itu satu. Apa itu? Yakni ibadatullahi wahdah la syarika lahu. Beribadah semata-mata kepada Allah, bukan kepada orang soleh, tidak kepada para nabi, kepada matahari dan bulan, ya, kepada bumi. Diserahkan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga kalau ada orang yang keluar dari agama Allah ini, maka dia akan berpecah belah. Ya. Kata beliau, lalu Allah Ta'ala mengingatkan juga, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Orang yang suka memecah belah agama ini, ya, dan kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau wahai nabi bukan termasuk dari mereka. Ya. Engkau wahai nabi bukan termasuk dari mereka. Mereka orang yang memecah belah agama ini. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama ini dalam ayat ini, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, bahwa orang jahiliyah yang farraqu dinahum, memecah belah agama, masing-masing suku punya berhala sendiri-sendiri, masing-masing kampung punya Tuhan sendiri-sendiri, memiliki wasilah-wasilah yang bisa menyampaikan kata mereka kepada Allah sendiri-sendiri, ya. Nah, sehingga agama mereka bermacam-macam, ajarannya juga beragam-ragam. Satu kampung saja ajarannya bisa macam-macam. Masing-masing kelompok berbangga dengan ajarannya masing-masing. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kepada nabinya bahwasanya lasta minhum fi syai', kamu wahai nabi bukan termasuk dari mereka sedikit pun. Bara'atun minal ladina faraku dinahu. Allah Ta'ala menyuruh kepada nabinya berlepas diri dari orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, mereka itu berkelompok-kelompok. Ya. Mereka bergolong-golong. Bukan jamaah wahidah ala dini tauhid. Bukan satu kelompok di atas agama Allah, agama tauhid. Tapi agamanya yang mereka miliki adalah agama yang dibikin sendiri. Jadi walaknya, cintanya, membelanya, marahnya bukan karena Allah, bukan karena mencintai Rasulullah, ajarannya sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena apa yang diyakini benar oleh dirinya sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berlepas diri dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersatu itu nikmat. Ya. Bersatu itu nikmat. Tapi kalau bersatunya di atas tauhid, di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya Allah ingatkan dalam surat Ali Imran ayat 103, "Wadhkuru ni'matallah 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Id kuntum a'da'a, ketika kalian tadinya saling bermusuhan sebelum datangnya tauhid, datangnya Rasulullah SAW yang membawa sunnah, ya, kalian terjatuh kepada kesyirikan, kebid'ahan, yang tidak diajarkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga saling bermusuhan, berperang. Satu keluarga aja perang, apalagi lain keluarga. Saling membunuh. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah satukan, lunakkan hati-hati kalian dengan Islam ini. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat iman, tauhid, wasunnah ini kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Iya, Allah satukan hati kalian di atas agama yang hak sehingga dunia kalian jadi baik. Bersatu itu akan membawa kebaikan. Tapi kalau sudah berpecah belah, apalagi kalau saling perang sendiri, saling baku hantam sendiri, yang untung siapa? Enggak ada, Ustaz, ya. Rugi semua nih. Rugi semua. Orang Islam jadi rugi. Ya. Yang senang itu mereka, musuh-musuh Allah. Maka marilah kami ajak kepada diri kami pribadi untuk kembali mengikhlaskan hakikat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus bersungguh-sungguh membuang jauh-jauh perkara-perkara yang menyimpang dari agama ini, dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah yang akan menimbulkan sekian banyak perpecahan di dalam tubuh kaum muslimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.